Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surat Yunus ayat ke-60. Masih terkait erat dengan pemalsuan atau pengingkaran terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, sehingga timbullah pemalsuan hukum dan syariat, yang seharusnya halal menjadi haram, yang seharusnya haram menjadi halal. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang merubah-merubah peraturan yang telah ditetapkan Allah, wa ma zannul lazina yaftaruna 'alallahil kadziba yaumal qiyamah innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaruhum la yashkurun. Apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Para pendengar RRI yang berbahagia, tentu saja ayat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa yang dilakukan manusia boleh jadi lepas hukumannya di dunia ini, tetapi yakinlah di akhirat pada hari kiamat semua itu akan mendapatkan balasannya. Yang baik akan mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat, yang buruk akan mendapat ganjaran yang buruk juga di akhirat. Walaupun terkadang yang baik mendapat bonus prolog di dunia ini dengan kebaikan yang serupa atau lebih, dan yang jahat pun akan mendapatkan prolog dari kejahatan yang dilakukannya, baik serupa ataupun lebih. Tetapi suatu hal yang pasti bahwa di akhirat semua amal tidak akan pernah luput dan tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalasnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat ini, innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi aktsaruhum la yashkurun. Sungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri. Mensyukuri karena apa? Karena sebenarnya yang halal itu banyak. Bisa dikatakan 99% yang diberikan oleh Allah statusnya mubah. Hanya 1% lah yang haram. Tetapi kenapa manusia masih melanggar yang 1% ini? Ini wujud dari tidak bisa bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah diberikan Allah kepada manusia. Iya, menarik sekali ayat yang kita kaji hari ini, ya, yang tadi sudah diawali oleh Ustaz Zainal, berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyindir dan mengingatkan manusia, ya, di dalam surah An-Naml, wa qalilum min ibadiyas syakur, betapa sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Dan kalau kita lihat saat sekarang ini, ya, betapa nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan yang berlimpah ruah, dari rezeki yang luas telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tetapi malah nikmat atau rezeki itu tadi kemudian dia pergunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang agama tetapi berdusta atas nama agama. Dia seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu agama, suatu berita tentang agama, tetapi sebenarnya dia sedang memperjualbelikan agama. Inilah yang sangat ditakutkan, orang yang penampilannya itu amat sangat jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya pada dirinya, atau dalam bahasa agama selalu juga disebut dengan orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini suka berbohong, berbohong atas nama Tuhan, berdusta atas nama Tuhan, membawa-bawa nama Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang berdusta dan tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengingatkan dahulu orang-orang kafir Quraisy yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan. Kalau dahulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah itu kalau memiliki harta yang begitu banyak yang berlimpah ruah, maka mereka hadiahkan harta mereka itu dari unta, ya, dari harta yang lain yang mereka miliki itu kepada berhala-berhala mereka untuk sesembahan, untuk sesajen bagi Tuhan-Tuhan yang mereka anggap itu sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa sebenarnya apa yang mereka miliki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. dan ditambah lagi dengan persangkaan yang tidak tepat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah menunjukkan betapa manusia itu terkadang bisa terperosok ke dalam jurang kebodohan, yang terkadang dia sadari kebodohan itu, tetapi terkadang dia tidak menyadarinya. Disinilah fungsi para ulama, para orang-orang yang belajar ilmu agama ini secara runut, untuk mengingatkan dan memberikan indar, memberikan peringatan kepada kaumnya, sehingga dia tidak memperjualbelikan agama ini dengan popularitas dan dengan hanya untuk mendapatkan nama saja. Mungkin itu tambahannya, Pak. Iya, saya melihat di dalam ayat ini Allah ingin menggambarkan kepada kita satu fenomena yang cukup lucu sebenarnya. Kenapa? Dari satu sisi, kalau sebelumnya Allah sudah menjelaskan ada sebahagian manusia yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sikap mereka itu adalah menentang Allah. Tapi yang menariknya adalah bahwa ternyata dari sisi yang lain, orang-orang yang selalu menentang Allah, tidak mau melakukan apa yang diperintah oleh Allah ini, mereka menganggap diri mereka adalah orang terbaik, orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, orang yang kelak akan masuk ke dalam surga. Inilah yang digambarkan oleh Allah dengan wa ma zannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba yaumal qiyamah. Ada satu pemikiran, satu pemahaman, satu sangkaan bahwa mereka kelak di hari kiamat itu akan selamat. Keterangan ini secara lebih jelas dijelaskan oleh Allah di dalam keterangan ayat yang lain, ketika Allah dengan jelas-jelas menggambarkan fenomena yang akan terjadi nanti. Ketika Allah menggambarkan dengan seperti ini, hazali wa ma azunnu sa'ata qa'imah wa la iridtu ila rabbi innali 'indahu lal husna. Kata mereka, setelah diberikan rezeki yang baik, ini semua adalah untukku, dan aku tidak pernah merasa bahwa as-sa'ah qa'imah, hari kiamat itu akan datang. Kalaupun ternyata nanti hari kiamat itu datang dengan segala sikap dan perbuatanku, wala iruditu ila rabbi, dan aku dikembalikan kepada Tuhanku, innali 'indahu lal husna, aku mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sangkaan yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hidupnya itu berada dalam bayang-bayang penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat lucu sekali kalau ada orang yang tidak mau belajar, ya. Ujian sudah dekat di ambang mata, ujian terakhir pula lagi tuh untuk masuk ke kuliah atau pindah dari SMP ke SMA atau dari SD ke SMP. Dia main-main, tapi di dalam pikirannya, toh ternyata nanti aku akan lulus, aku akan masuk dengan nilai yang tertinggi. Inilah gambarannya nanti terhadap orang-orang yang kufur terhadap Allah dan orang menentang Allah, bahwa mereka akan termakan dengan pemikiran-pemikiran atau angan-angan semu yang ada di dalam otak mereka. Ya. Ketika Allah berfirman yang kita kaji saat ini, yaitu wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba, itu kalau kita bahasakan dengan bahasa lain, apakah mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kata-kata ma di sini adalah bukan mengartikan artinya tidak, tapi ini adalah bentuk pertanyaan dalam bentuk istingkar, ingkari, artinya mereka itu selalu mempercayai bahwasannya akan adanya azab nanti di akhirat itu adalah omongan belaka. Tapi anehnya mereka ketika ditimpa betul-betul dalam musibah, ketika waktu yang sakarat itu, waktu yang sempit waktunya, yang mana azab itu sudah akan turun pasti menurut keyakinan mereka, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian ketika Allah berfirman dalam lanjutan ayat ini, ketika Allah berfirman innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun, ini adalah membuktikan Allah mentakhirkan. Artinya tidak langsung azab itu turun. Sudah tidak langsung pun azab itu turun, walakinna aktsarahum, kata Allah, kebanyakan dari mereka la yashkurun, tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Atau dengan kata lain apa? La yuwahidun, arti la yashkurun di sini artinya tidak pernah mentauhidkan dan mengagungkan Allah atas nikmat yang sudah diberikan oleh manusia tersebut. Iya, kalau kita melihat apa yang dikatakan Ustadz Perdana tadi, ini memang benar-benar sesuatu yang begitu fenomenal ya, dalam artian itu terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, bahwa ada terkadang orang yang dia tidak mau membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai, dengan pengetahuan yang cukup, tetapi dia menampilkan dirinya seakan-akan dia orang yang memang pakar dalam bidang itu, begitu. Memang ada orang yang bisa belajar agama itu ya sebatas membaca apa yang dia dapatkan, tetapi tentu ilmu yang dia miliki juga sebatas itu. Nah, para alim ulama kita terdahulu telah kita jumpai di dalam karangan-karangan mereka, selalu sekali menulis apa yang mereka tulis di akhirnya itu dengan kata-kata wallahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Mereka tidak pernah mengklaim bahwa kebenaran itu ada pada diri mereka. Mereka juga tidak mengatakan bahwa mereka lah yang paling mengetahui. Bahkan para ulama dahulu mengatakan, mulai jadi aku tidak tahu tetapi banyak orang yang lebih tahu daripada diriku. Ini menunjukkan bahwa betapa mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang diberikan Allah kepada mereka, dengan satu sikap yaitu tawadhu, bukan orang yang menyombongkan diri dan kemudian dia seakan-akan mengatakan aku adalah orang yang paling taat kepada Allah dan aku akan masuk surga, yang lain akan masuk neraka. Begitu, karena apa? Karena perbuatan mereka didasarkan atas kebodohan. Tidak seperti itu yang dilakukan para ulama terdahulu, yang hidup mereka penuh dengan ilmu pengetahuan dan dengan ketawaduan serta dengan wawasan yang begitu luas. Oleh karena itulah ya, kita perlu untuk kembali mempelajari Al-Quran ini dengan basic-basic ilmu pengetahuan yang sangat mendasar, yaitu seperti mempelajari bahasa Arab, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, dan jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh seperti pepatah mengatakan, jangan kail sejengkal dalam laut tidak diduga. Jangan karena ilmu kita yang sangat-sangat terbatas kemudian akan kita mengklaim kebenaran itu adalah pada diri kita. Kita melihat Imam Syafi'i telah mengatakan bahwa kalau kalian mendapatkan sesuatu hadis yang lebih benar dari pendapatku, maka campakkanlah pendapatku ini ke dinding. Dan Imam Abu Hanifah, ulama yang pertama dalam fakih, dalam fikih, mengatakan kalaulah pendapatmu benar tetapi boleh jadi di dalamnya salah, dan pendapatku boleh jadi di pandanganmu salah tetapi yakinlah di dalamnya adalah benar, atau pendapatku adalah benar dan mungkin saja salah tetapi boleh jadi pendapatmu salah tetapi di dalamnya ada kebenaran. Jadi betapa tawadhu'nya yang merupakan bukti dari kesyukuran para ulama dahulu terhadap apa yang mereka sampaikan kepada para masyarakatnya. Mungkin itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, rasa syukur seorang manusia kepada manusia yang lain itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bijak dan tahu diri. Rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan wujud dari pengabdian dia sebagai makhluk yang rendah di hadapan Khalik yang sangat berkuasa. Begitu juga rasa syukur seorang anak kepada orang tua karena telah melahirkan mereka dan membesarkannya adalah wujud dari bakti anak kepada orang tua. Tidak saja manusia, hewan pun mengetahui dirinya harus berterima kasih kepada majikan yang telah rutin memberi makanan kepada dia. Bila manusia dan hewan mengetahui dan dapat bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang memberikannya, maka tentu saja orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Tuhannya, kepada antar sesamanya, kepada manusia, kepada yang lebih rendah darinya, tentu derajatnya lebih rendah dari hewan yang tahu berterima kasih. Untuk itu, manusia yang bijak adalah manusia yang tahu berterima kasih dan balas budi. Balas budi yang paling tinggi disembahkan oleh makhluk kepada Tuhannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.